Mitra bisnis, Kwi Kian Gi pernah berkomentar, lucu juga negara ini. Sudah 66 tahun merdeka, tapi tol Trans Jawa aja belum punya. Sabtu lalu baru diresmikan ruas tol Surabaya-Mojokerto, seksi 1A, dengan panjang kurang dari 2 km, tapi butuh waktu 5 tahun untuk membangunnya. Rata-rata per tahun hanya 400 meter. Kendala yang disebut masalah pembebasan lahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat transportasi, Dewi Nusraningrum. Bu Dewi, apa komentar Anda melihat infrastruktur kita yang sangat lambat berkembang? Ya, memang dalam hal ini pemerintah kurang mengambil perhatian penuh gitu terhadap pengembangan sistem transportasi khususnya di Indonesia ya. Padahal transportasi itu adalah salah satu ukuran majunya satu bangsa. Transportasi di suatu negara bagus, biasanya rakyat itu juga menjadi sejahtera karena perpindahan manusia maupun barang itu menjadi lebih mudah. Nah, ini memang pemerintah memang harus punya prioritas lah di dalam menangani khususnya pengembangan sistem transportasi di Indonesia ini. Kalau melihat kondisi sekarang, di mana pemerintah masih sibuk membenahi hal-hal yang lain, nah itu mungkin juga salah satu sebabnya kenapa transportasi juga menjadi terbengkalai. Barangkali seperti itu. Lalu, terkait dengan pembebasan lahan, mengapa hingga saat ini pemerintah sulit sekali untuk melakukan hal tersebut? Kalau pembebasan lahan itu, saya kira kalau masyarakat diberi semacam edukasi bahwa transportasi itu penting dan itu untuk kesejahteraan rakyat, sebetulnya saya kira rakyat akan dengan senang hati kok mendukung program pemerintah. Barangkali pendekatannya saja yang kurang persuasif ya terhadap rakyat. Kalau rakyat itu pada dasarnya kan mereka mau sekali mendukung apapun yang kalau memang itu demi kemakmuran rakyat gitu. Saya kira kan kalau soal pembebasan lahan memang itu berangkat dari tata kelola kota itu sendiri sebetulnya. Kalau memang blueprint pengembangan sistem transportasi di setiap wilayah itu jelas, kemudian rakyat juga tahu bahwa ini penggunaan lahannya jelas, saya kira rakyat itu mudah kok. Mereka akan mau sekali untuk menolong atau mendukung program-program pemerintah. Kalau kita menginginkan bahwa tingkat kemakmuran rakyat menjadi lebih tinggi, salah satunya adalah pembenahan sistem transportasi. Anda bisa bayangkan harga-harga kebutuhan itu menjadi mahal karena sistem transportasinya memang tidak memadai. Ya, contohnya saja sekarang kita bisa impor buah-buahan dari luar negeri, padahal buah di dalam negeri juga tidak kalah bagusnya gitu dengan produksi negara lain. Tetapi buah dari dalam negeri bisa menjadi mahal harganya karena untuk mengangkut katakan dari Kerawang ke Jakarta saja membutuhkan waktu lebih lama daripada impor dari luar negeri. Karena transportasi dari kebun untuk menuju pasar itu tidak mudah, tidak seperti di negara maju kan seperti itu. Demikian Dewi Nusraningrum, saya Kiki Wijaya.